السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Tersisa beberapa ayat dari surat Al-Mursalat. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan surah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah ayat-ayat yang menjelaskan tentang nasib penduduk neraka, orang-orang kafir yang mendustakan kebenaran, mendustakan para nabi dan rasul, mendustakan hari kiamat. Na'am, al-mukadzibun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, ahlul jannah, penduduk surga. Allah mengatakan innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Inna, sesungguhnya al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Definisi yang terbaik, yang terlengkap, jami' mani', jami' meliputi seluruh bagiannya, mani' menghalangi yang bukan bagiannya masuk di dalamnya, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu definisi yang disebutkan oleh At-Tabi'il Jalil Talq bin Habib rahimahullah ketika mengatakan kepada sahabatnya, murid-muridnya, idza ja'at al-fitnah fadfa'uha bit-taqwa. Idza ja'at al-fitnah, jika datang fitnah, fadfa'uha, maka lawan fitnah itu bit-taqwa, dengan ketakwaan. Kemudian mereka bertanya, "Ma taqwa ya imam?" Mereka bertanya, "Apa takwa itu wahai imam?" Kata Talq bin Habib rahimahullah, "An ta'mala bi ta'atillahi 'ala nurin min Allah, tarju thawaban min Allah, tarju thawab Allah." Wa tatruka ma'siyat Allah 'ala nurin min Allah, takhaf 'adab Allah. Anta'amal bita'atillah. Kamu beramal dengan ketaatan kepada Allah. Yang mana hati Allah melaksanakan perintahnya. Ala nurin min Allah. Di atas cahaya dari Allah. Yaitu ilm. Yang dibahasakan dengan nur. Cahaya adalah ilmu. Di atas ilmu. Yani di atas dalil. Mengilmui bahwa itu adalah amal salih. Bahwa itu ketaatan. Jadi beramal dengan dalil, dengan ilmu. Yani beramal sesuai dengan ajaran syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutaba'ah. Ini syarat mutaba'ah. Tarju thawab Allah. Kamu berharap pahala dari Allah. Artinya ikhlas. Hanya mengharap pahala dari Allah. Wa tatruka ma'siyat Allah. Kamu meninggalkan maksiat kepada Allah. Ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah, di atas ilm, sesuai ajaran syariat Muhammad SAW. Ketika ajaran Nabi SAW mengatakan bahwa itu maksiat, ditinggalkan. Di atas ilm, mutaba' sesuai syariat Nabi SAW. Takhafu adab Allah, karena kamu takut adab Allah, hukuman Allah. Artinya ikhlas karena Allah. Nah. Jadi baik menaati Allah dengan melaksanakan perintahnya atau menjauhi larangannya, semuanya itu dikerjakan dengan dua dasar. Pertama, berdasarkan ilmu. Sesuai dengan syariat, ajaran Nabi SAW, ini syarat mutaba'ah. Yang kedua, berdasarkan keikhlasan, niatnya ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah, takut adab Allah. Dan ini dua syarat ini adalah syarat yang menentukan satu amalan tergolong amal saleh. Nah, orang yang beramal dengan memenuhi dua syarat ini, amalnya amal saleh, itulah orang yang bertakwa. Kata Ibnu Qayyim, ini definisi yang terbaik. Ini mencakup seluruh ya, perkara. Adapun keterangan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang sholat, orang yang membayar zakat, orang yang memberi makan fakir miskin, orang yang bertakwa adalah orang yang ini dan itu, itu semua adalah pemaparan, ya, perincian amal-amal soleh yang dilakukan oleh orang yang bertakwa. Nah, adapun definisinya yang mencakup itu semua, ya, contoh-contoh yang dipaparkan itu dan yang lainnya semuanya itu tadi. Nah, dari Tirmidzi hadis rahimahullah. Nah, innal muttaqina, sesungguhnya orang yang bertakwa, ini orang yang ikhlas dan beramal dengan ilmu dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, fi dhilali wa uyun. Mereka berada dalam dhilal, dalam naungan-naungan asjar al-jannah. Naungan-naungan pohon-pohon surga. Ya, pohon-pohon surga. Karena surga itu, jannah itu, ya, terdiri dari jannat, yakni kebun-kebun dengan asjar al-jannah, dengan pohon-pohonnya, dengan daun-daunnya, dengan berbagai buah-buahannya. Nah, itu menjadi naungan. Meskipun pada dasarnya dalam jannah tidak ada matahari yang menyengat, tidak ada panas matahari yang menyengat. Nah, sebagaimana pula tidak ada dingin yang menyakitkan, membuat menggigil. Tidak ada syams matahari yang menyengat, dan tidak ada zamharir, tidak ada dingin yang menyakitkan. Nah, matahari dan bulan ketika saat qomatil qiyamah dengan tiupan sangkakala yang kedua, an-nafkhatu tsaniyah, oleh malaikat Israfil, matahari dan bulan, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala setelah berkumpul seluruh hamba di padang mahsyar, ya, matahari dan bulan bersama orang-orang kafir dimasukkan dalam neraka, dibakar dalam neraka. Nah, bukan mengazab matahari dan bulan. Matahari dan bulan tidak bersalah. Tetapi matahari dan bulan dibakar dalam neraka untuk mengazab para penyembahnya. Para orang kafir, orang musyrik yang dulu menyembah, mengagungkan matahari, menyembah, mengagungkan bulan. Mereka diazab dengan melihat matahari dan bulan dibakar dalam neraka. Yang dulu mereka agungkan, mereka puja, mereka harapkan pertolongannya, perlindungannya, ternyata tidak punya apa-apa, bahkan di hadapan mereka dibakar dalam neraka. Nah, dalam hadis Abu Hurairah riwayat At-Tuhawi dalam Muskil Al-Athar disahihkan Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahih, "Asy-syamsu wal qamaru", matahari dan bulan, "thawran mukawwaran", pada riwayat yang lain "akiran", "thawran akiran", yakni maknanya lumpuh, ya, lumpuh tanpa cahaya. Diumpamakan pada hadis ini bagaikan dua ekor sapi yang sudah dibabat keempat kakinya dan lumpuh, tidak bisa bergerak, ya, tidak bisa keluar dari neraka, lumpuh dalam neraka. Thawran mukawwaran akiran, dan yang lain sinar dalam neraka. Nah. Tayyib. Kalau ahlun nar mereka dibakar dengan api neraka, dan juga ada zamharir di sana. Nah, zamharir itu hawa yang sangat dingin dan sangat menyiksa. Nah, maka ahlul jannah tidak ada ya api neraka, tidak ada panas matahari yang menyengat, tidak ada dingin yang membuat menggigil. La yarona fiha. Hah? Dalam surat apa ini? Dalam surat Al Insan. La yarona fiha syamsan wala zamharira. La yarona fiha, mereka tidak melihat dalam jannah syamsan, matahari. Wala zamharira, dan tidak pula zamharir, tidak ada. Zamharir itu hawa dingin yang sangat menyiksa, tidak ada. Nah. Zamharir adanya di neraka, bersama api neraka. Bersama dengan itu, pohon-pohon surga dengan daun-daunnya dan buah-buahannya itu adalah lilal bagi mereka, naungan. Wa uyun. Nah. Dan ayat lain yang menunjukkan ini, mereka tidak merasakan panas. Nah, karena tidak ada panas matahari. Ayat dalam surat Toha. Innaka la tadma'u fiha. Innalaka. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Innalaka an la taju'a fiha wa la ta'ra. Kamu wahai Adam, dalam jannah tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Wa annaka la tadma'u fiha, dan kamu tidak akan kehausan di dalam jannah. Wa la tadha, dan tidak akan merasakan panas. Wa la tadha, tafsirnya tidak merasakan panas, tidak akan kepanasan. Nah, fi bilal. Wa uyun, dan dalam uyun, ya, sungai-sungai yang mengalir di dalamnya, ya, beragam isinya, ada yang berisi air, ada yang berisi na'am. Ini anhar. Air yang segar. Nah, asal musaffa, madu yang murni. Nah, laban, susu. Apa lagi? Khamr, lazzatil lisyaribin, yang lezat bagi orang minumnya. Nah, sungai berisi air, madu, susu, laban, khamr. Nah, dan juga tentang ain. Ya, di sana ada ain yang pada surat Al-Insan disebut ainan fiha tusamma salsabila. Nah. Ada penjelasan tentang ain. Ya. Yang darinya minum ya ahlul jannah. Rinciannya telah kita lewati pada surat Al-Insan, bisa dirujuk kembali. Naam. Wafawakiha mimma yashtahun, dan dalam jannah mereka menikmati fawakih, jamak dari fakihah, buah-buahan. Mimma yashtahun, mimma, min, dari ma, apa-apa yang yashtahun mereka hasrati. Buah-buahan apa saja yang mereka hasrati ada di dalamnya. Nah. Rumman, delima. Iya. عنب anggur dan yang lainnya, dan semua itu nama-nama buah tersebut dengan makna yang difahami sebagaimana makna yang kita ketahui di dunia. Begitu pula uyun yang sudah kita disebutkan tadi, disebutkan sungai-sungai yang berisi air khamr, asal, madu dan laban, susu. Nama-nama itu dengan makna yang kita faham di dunia. Namun hakikat itu semua, hakikatnya beda. Tidak seperti air yang ada di dunia, tidak seperti madu yang ada di dunia, dan seterusnya tidak seperti buah delima yang ada di dunia. Hakikatnya beda. Nah, baik. Seperti pada hadis kursi, kata Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala, a'dadtu li'ibadi fil jannah ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hamba-Ku dalam jannah ma la 'ainun ra'at, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, wa la udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wa la khatar 'ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik, tidak pernah terbersit dalam kalbu, dalam hati manusia. Bagaimana maksudnya? Padahal disebutkan, ya, di sana ada air, ada madu, ada khamar, di sana ada buah delima dan seterusnya. Kok dikatakan tidak pernah terdengar, tidak pernah terlihat, tapi yang terbetik? Hakikatnya beda. Seperti kata Ibn Abbas, itu hanya dalam hal nama, ya, dengan makna umum, namun hakikat maknanya beda. Hakikatnya beda. Seperti kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, laisa fil jannati mimma fid dunya illa al-asma. Tidak ada kesamaan antara apa yang ada dalam jannah dengan yang di dunia kecuali dalam hal nama saja. Adapun hakikat maknanya beda. Naam. Yang jelas, apa yang dihasrati, apa yang diinginkan, ada semuanya. Tidak ada kekecewaan sama sekali di sana. Ada hanya kepuasan. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makan dan minumlah kalian hani'an dengan nikmat. Tidak ada yang tersekat di leher. Tidak ada yang menyekat. Tidak ada yang terasa lain rasanya di leher. Ya. Semuanya akan turun dengan nikmat di kerongkongan. Nah, silahkan. Hanian, kemana hanian? Tidak ada yang menyekat. Lezat nikmat semuanya. Nah, kita di dunia makan sesuatu terkadang ada yang agak lain-lain. Nah, rasanya kok agak menyekat. Kurang nyaman, minuman juga begitu. Sana tidak ada seperti itu. Apa saja yang dimakan, apa saja diminum, semuanya lezat, nyaman, tidak ada sama sekali kekurangannya. Nah, bima kuntum ta'malun, yakni bisa al-ba' sababiyah, bisa bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang telah kalian amalkan di dunia, dengan sebab amal soleh kalian. Karena ketakwaan kalian beramal soleh. Ya. Dan itu adalah iman. Iman dan amal soleh. Inna kadhalika najzil muhsinin. Inna. Yani innana asalnya. Sesungguhnya kami kadzalika, demikianlah dengan itulah najzil muhsinin, kami membalas al muhsinin fa'ilul ihsan, para pelaku ihsan. Muhsinin jamak muhsin, isim fa'il dari ahsana yuhsinu, fa'il ihsan, orang-orang yang melakukan ihsan di dunia. Siapa itu para pelaku ihsan? Orang-orang yang melakukan kebaikan, kebajikan. Ya'maluna al-ihsan, yaf'aluna al-ihsan. Bisa'iri anwa'i, dengan seluruh macam ihsan yang dilakukan oleh mereka. Orang-orang yang melakukan ihsan adalah orang-orang yang melakukan kebaikan dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Naam. Sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW pada hadis Jibril, "An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarah." An ta'budallah, kamu menyembah kepada Allah, baik itu salat, zikir, baca Quran, puasa, zakat dan yang lainnya. Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ka'annaka tarah," seakan-akan kamu melihatnya. Likuwati ikhlasih, karena kuatnya keikhlasannya, seakan-akan melihat Allah ketika beramal. Benar-benar hanya wajah Allah yang diinginkannya. Seakan-akan melihatnya. Karena kuatnya, sempurnanya keikhlasannya. Ya. Adapun benar-benar melihat Allah tidak bisa. Karena Allah hanya akan dilihat nanti di akhirat. Fa'illam takun tarau fa'innahu yarak. Jika kamu ya, tidak bisa menyembah Allah dengan cara yang pertama, seakan-akan kamu melihatnya. Ya. Fa'innahu yarak. Maka sesungguhnya dia melihatnya. Ya, ini tingkatan yang kedua dari ihsan. Kamu menyembah Allah SWT dengan keyakinan bahwa dia mengawasimu, melihatmu beramal. Berarti ketika beramal ikhlas, karena yang dia ingat dan dia perhatikan, yang dia niatkan adalah pahala dari Allah, karena dia tahu Allah mengawasinya. Allah melihatnya, Allah mendengarnya, Allah mengawasinya, sehingga amalannya hanya untuk Allah. Baik derajat yang pertama dan yang kedua dari ihsan, dua-duanya ikhlas. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguhnya kami dengan itulah, demikian itulah kami membalas orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebajikan. Naam. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Celakalah, binasalah di hari itu orang-orang yang mendustakan. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Kemudian Allah beralih lagi sekarang setelah mengatakan wailu yawma idzin lil mukadzibin, ancaman wail, kebinasaan, kesengsaraan bagi para pendusta, al-mukadzibin. Allah mengatakan kulu wa tamatta'u qalilan. Kulu wa tamatta'u, ini perintah. Makanlah kalian. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah kalian. Menuruti syahwat kalian, hawa nafsu kalian, bebas terserah. Puaskan diri kalian. Makan, minum, dan syahwat kalian, puaskan semau kalian. Ini bukan izin. Ini bukan izin, ini bukan ridha dari Allah untuk mereka makan, minum, dan memuaskan syahwat yang haram. Tapi ini, seperti kata Ibnu Katsir, amru tahdid wa wa'id. Wa amarahum amru tahdidin wa wa'id. Faqal kulu wa tamatta'u qalila. Allah SWT memerintahkan kepada mereka, al-mukadzibin, perintah yang sifatnya tahdid wa wa'id. Sifatnya apa? Ancaman. Ancaman, itu ancaman. Nah, bukan persetujuan, bukan ridha, bukan ini, tapi ancaman. Oleh karena itu Allah mengatakan qalilan. Yani bagaimanapun kalian orang-orang kafir makan minum memuaskan syahwat hawa nafsu kalian bersenang-senang, tamattu bersenang-senang memuaskan syahwat kalian di dunia, maka itu sesungguhnya qalilan. Hanya sebentar, sedikit. Kulu wa tamattu qalilan. Makan dan bersenang-senanglah kalian sebentar, sejenak, sedikit. Ai kata Ibn Katsir, ai muddatan qalilatan qaribatan qasiratan, dalam jangka waktu yang singkat. Ya. Makan dan berpuas-puaslah kalian bersenang-senang kalian dalam waktu yang singkat, sejenak. Sebentar. Karena muddat al-hayat di dunia, mahma talat al-hayat, mahma talat al-umur, fahiyya bin nisbati lil-akhirah qalilah. Betapapun panjangnya hidup seseorang, andaikan dipanjangkan hidupnya sampai 90 tahun, naam, atau asya qarnan, hidup seabad 100 tahun, maka itu dibandingkan kehidupan akhirat tidak ada apa-apanya. Al-hayatul abadiyah, as-sarmadiyah, kehidupan yang kekal selamanya, tidak ada akhirnya. Maka kehidupan dunia, apalah artinya? Itu hanya sejenak dibandingkan ya kehidupan akhirat. Oleh karena itu Allah mengatakan qalilan. Innakum mujrimun. Sesungguhnya kalian mujrimun, orang-orang mujrim. Kemudian Allah SWT menegaskan tentang status mereka. Innakum, sesungguhnya kalian yang maunya hanya makan, minum, bersenang-senang, menuruti syahwat kalian di dunia. Sesungguhnya kalian dengan itu mujrimun. Kalian orang-orang mujrim. Orang mujrim, orang-orang yang selalu berbuat dosa, maksiat, menentang kebenaran. Bukan orang-orang yang baik, bukan orang yang muhsin, bukan orang yang bertakwa. Kalian para pendusta, pelaku dosa, mujrim. Kalian selama di dunia mujrimun, dan kalian mesti akan beralih ke akhirat yang kalian dustakan untuk diazab di sana. Wailu yawmaidzin lil mukadzibin. Kemudian Allah menyebutkan contoh di antara ijram, dosa mereka, kejahatan mereka yang dengannya mereka disifati mujrimun. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wa idza, dan apabila qila lahum, dikatakan kepada mereka, dikatakan kepada mereka irka'u, ikut rukuk kalian bersama orang-orang yang rukuk, ikut sholat bersama dengan orang-orang yang sholat. Rukuk yang dimaksud di sini adalah sholat. Rukuk di luar sholat tidak boleh. Oleh karena itu muskilah adat kebiasaan masyarakat Indonesia secara umum, dan ini memang sepertinya warisan dari masyarakat sebelum yang hidup dengan kerajaan-kerajaan, sistem penghormatan, menghormati orang lain, menghargai orang lain dengan cara menunduk. Itu jadi adat di mana-mana. Nah, kita masuk pesawat disambut oleh pramugari dan pilotnya dengan, nah, masuk hotel, kemarin Sheikh, Nah, muskilah. Nah, masa kita kalau datang itu terkenalnya kan lihat Indonesia, muskilah Indonesia ini. Nah, capek kita. Beliau nasihati, semangat mas saya itu masya Allah, lihat langsung dinasihati. Nah, ayo ya, terjemahkan, nasihati. Tegak, akim hujjah, tegakkan hujjah padanya. Tidak boleh begitu, tidak boleh begini. Alhamdulillah. Hanya lama-lama saya muskilah. Hanya bisa geleng-geleng. Nasihat yang ini masuk sana dapat lagi. Nasihati lagi. Masuk sana dapat lainnya muskilah. Nah. Butuh muhadar khusus. Masalah itu. Ini al-inhina. Penghormatan dengan inhina. Dengan merunduk. Juz'un minar ruku' fi shalah. Nah. Juz'un minar ruku' fi shalah. Merupakan juz. Merupakan bagian, jadi meskipun tidak betul-betul sampai ruku, yang betul-betul sampai ruku parah sudah. Nah, sampai seperti ruku. Ini yang keumuman tidak sampai persis ruku, tapi sudah merunduk. Inhina. Ya, itu sudah juz minar ruku, bagian dari ruku dalam sholat. Penghormatan. Kita tahu bahwa ruku, ya inhina, ruku hanya dibolehkan kepada Allah dalam sholat. Ketika tidak dilakukan, di luar sholat untuk menghormati orang lain, ya, baik dia orang biasa atau dia orang besar, dia raja atau dia, ya, presiden yang lainnya, tidak boleh sama sekali. Nah, dilarang oleh Nabi SAW. Nabi dengan kedudukan yang demikian tinggi tidak dihormati dengan cara itu oleh para sahabat. Rasulullah SAW. Dan itu dilarang. Dan itu juz minar ruku', bagian dari ruku', penghormatan. Nah, ya, artinya mengarah kepada syirik. Problem besar ini, muskilah negeri kita. Nah, anda teringat akhirnya dengan ini untuk mentambis suatu perkara yang juga bahkan dilakukan masih oleh sebagian ikhwanul salafiyun. Itu karena terbawa kebiasaan. Anak teringat faedah dari Ibn Uthaymin, nyantol diingatan anak, syarah Ibn Uthaymin rahimahullah terhadap kitab Bakr Abu Zaid. Nah. Ya, Bakr Abu Zaid alama fihi, fima fi. Nah. Dalam kitabnya tentang adab talabul ilm. Nah. Apa judul kitabnya itu? Hilyat talabul ilm. Nah, Hilyat talabul ilm. Syekh Nuhaimi ada syarahnya. Syarahnya masyaallah bagus. Anda ingat di situ, mentambi satu perkara ketika anda baca ketika salam kata Syekh Nuhaimi, ada kebiasaan orang kalau salam kepalanya ikut bergerak ka'annahu yasbah fil ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kepalanya seperti menyelam gitu. Seperti berenang. Iya kan? Jangan, tidak boleh. Ini semua juz mengarah ke ini tadi. Nah ini. Baik, perhatikan. Baik. Wa idza qila, kita kembali, wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Apabila dikatakan kepada mereka, ruku kalian, la yarka'u. Mereka tidak mau ruku, tidak mau sholat. Ini jika disuruh sholat, ruku, sujud, dan gerakan-gerakan sholat, ruku di sini mewakili gerakan yang lainnya. Nah, artinya sholat. Jika disuruh ruku bersama orang yang sholat, tidak mau mereka. Ini diantara ijram, ya, mereka sehingga tergolong mujrimun. Nah, diantara dosa mereka. Wailu yawmadil mukadzibin, terakhir surah ditutup dengan ayat fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka dengan hadis, yakni dengan ucapan apalagi ba'dahu, ba'da hadzal Qur'an, setelah Al-Qur'an ini yu'minun, mereka mau beriman. Jika Al-Quran saja mukjizat yang luar biasa ini, yang digambarkan dalam Al-Quran, lawittama'atil insu wal jinnu ala ayya'tu bimithlihi la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Seandainya jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran, mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisal dengannya, meskipun bahu-membahu mereka semua, jin dan manusia semuanya. Nah, karena ini kalamullah, kalamnya Allah, merupakan mukjizat terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran. Nah, ya, sempurna bahasanya, keindahannya, kandungan maknanya, balaghahnya, seluruhnya. Jika ini saja mereka tetap tidak mau mengimaninya, maka hadis apalagi yang akan mereka imani setelah itu? Ucapan apalagi setelah itu yang mereka mau imani? Tidak diharapkan sudah. Al-Quran saja mereka tidak mau mengimani, apalagi selain Al-Quran. Itu maksudnya. Nah, kata Ibn Kathir, فَبِأَيْ حَدِثٍ بَعْدَ يُؤْمِنُ أَيْ إِذَا لَمْ يُؤْمِنُ بِهَذَا الْقُرْآنِ. Apabila mereka tidak mau beriman dengan Al-Quran ini, فَبِأَيْ كَلَامٍ يُؤْمِنُونَ بِهِ. Maka, kalam, ucapan, apalagi yang mereka akan imani setelah itu. Nah, itu maknanya. Barakallahu fikum. وَبِهَذَا كَمَّلْنَا تَفْسِيرَ هَذِهِ السُّورَةِ. الحمد لله. نعم. أكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. تفضل سبحان الله وبحمدك. لا إله إلا أنت.